Coba, bayangkan ya, sebuah pagi di bulan Januari tahun 2025. Anda lagi menyeduh kopi nih, terus menggulir layar HP untuk baca berita bisnis terbaru. Dan mata Anda tertuju pada satu pengumuman. Pengumuman yang cukup bikin heboh industri waktu itu ya? Bener banget. Pengumuman dari sebuah firma hukum global raksasa yang isinya itu kayak datang dari dua realitas yang saling bertabrakan. Bagian pertama, menyatakan kalau firma tersebut baru saja memberhentikan 80% dari tim due diligence atau tim uji tuntas mereka. 80%? Itu angka yang masif loh untuk satu departemen. Masif banget. Dan penggantinya, sistem kecerdasan buatan atau AI. Tapi bagian keduanya ini yang bikin kening berkerut. Nah, ini paradoksnya. Iya. Di hari yang sama saat mereka melepas ratusan pekerja di tingkat bawah ini, mereka justru mengumumkan rekrutmen 10 mitra senior baru. Dan mereka ini bukan pengacara biasa ya, melainkan spesialis tingkat tinggi di bidang restrukturisasi lintas batas dan litigasi strategis. Bayarannya, fantastis. Wah, kontradiksi itu sebenarnya sinyal yang paling jelas dari sebuah pergeseran tektonik di industri ini. CEO dari firma tersebut bahkan, dia sama sekali nggak mencoba menutupi hal itu. Terbuka banget ya dia. Sangat terbuka. Dia menyatakan secara langsung bahwa ketika kecerdasan buatan bisa menyapu bersih pekerjaan teknis yang ya biasanya jadi beban para pengacara junior, para petinggi ini akhirnya punya ruang. Ruang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya, yaitu merancang strategi untuk klien yang sedang menghadapi ketidakpastian global. Dan buat Anda yang mendengarkan, cerita ini bukanlah sebuah anomali. Itu adalah cerminan langsung dari transformasi struktural yang bakal jadi titik tolak kita hari ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Eksplorasi mendalam yang selalu kita tunggu-tunggu. Betul. Bagi Anda para pembelajar yang selalu ingin tahu, misi kita hari ini adalah membedah serangkaian analisis komprehensif mengenai masa depan profesi hukum. Kita sedang melihat transisi besar-besaran dari industri yang tadinya sangat bergantung pada keahlian teknis menghafal aturan menjadi domain keahlian strategis tingkat tinggi. Mungkin buat Anda yang lagi dengerin, ada pertanyaan yang muncul nih. Kayak, saya kan bukan pengacara ya, saya kerja di marketing atau di tech atau keuangan. Terus ngapain saya harus peduli sama urusan firma hukum? Nah, itu poin yang penting. Kenapa mereka harus peduli? Alasannya krusial banget. Firma hukum saat ini itu sedang menjadi mikrokosmos, semacam laboratorium hidup gitu. Apa yang lagi menghantam industri hukum ini adalah cerminan yang sangat presisi dari apa yang akan menerjang hampir semua profesi berbasis pengetahuan atau knowledge work. Jadi ini semacam peringatan dini untuk profesi lain ya? Persis. Dinamika perubahan nilai dari keahlian teknis bergeser ke keahlian strategis ini punya relevansi mutlak dengan apa yang bakal terjadi pada karir Anda, terlepas dari apapun industri Anda sekarang. Oke, mari kita bedah ini mulai dari dasar piramidanya. Gelombang otomatisasi ini kan jelas menghantam pekerjaan legal yang sifatnya repetitif dan berbasis aturan. Tapi seberapa radikal sih sebenarnya perubahan di lapangan itu? Radikal banget. Kita kan sering dengar kata efisiensi, tapi mekanismenya sampai 80% tim bisa diganti itu yang menarik. Mari kita lihat satu area yang secara historis itu merupakan penyedot waktu terbesar. Dokumen review ya? Tinjauan dokumen. Betul, dokumen review dalam proses litigasi atau akuisisi. Coba bayangkan sebuah sengketa korporat raksasa. Di masa lalu, firma hukum itu bakal ngumpulin mungkin 50 pengacara junior, menempatkan mereka di ruangan sempit tanpa jendela selama 3 bulan penuh. Wah, itu sih terdengar kayak penyiksaan korporat yang dibayar mahal ya? Memang, dan itu biayanya dibebankan ke klien loh, dengan tarif per jam. Tapi sekarang, perkenalkan Technology Assisted Review atau kita sebut TAR. PAR? Oke, gimana tuh cara kerjanya? Bukannya cuma mesin yang baca kata kunci aja ya? Oh, bukan sekedar keyword search atau nyari kata kunci biasa, mekanismenya lebih canggih. Jadi begini, seorang pengacara senior yang sangat berpengalaman bakal mengambil sampel katakanlah 1000 dokumen gitu ya. Oke, 1000 dokumen sebagai awal. Ya, dia akan meninjau dan menandai dokumen ini secara manual. Kayak, oh ini relevan, oh yang ini berisiko. Nah, sistem algoritma TRAI ini kemudian mengamati dan memodelkan logika pengambilan keputusan si pengacara senior tadi. Tunggu, maksudnya dia meniru pola pikirnya si pengacara? Tepat. AI ini pada dasarnya mengkloning intuisi hukum sang pakar. Setelah sistem menangkap pola logikanya, algoritma ini langsung dilepas untuk memindai 10 juta dokumen sisanya. 10 juta? Wah. Iya, dan pekerjaan yang dulunya makan waktu berbulan-bulan itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 48 jam. Dengan tingkat akurasi yang seringkali melampaui manusia yang udah kelelahan baca dokumen. Jadi kompresi waktu dari berbulan-bulan menjadi cuma hitungan hari, itu gila sih. Tapi kan meninjau dokumen itu pada dasarnya cuma mengonsumsi informasi ya. Gimana kalau produksinya? Maksudnya pembuatan dokumen baru gitu? Iya, kayak membuat kontrak baru, merancang perjanjian dari awal. Bukankah itu butuh tingkat kreativitas manusia yang lebih murni? Asumsi yang sangat wajar. Tapi nyatanya, platform otomatisasi kontrak seperti Ironclad atau EvisWorld itu udah mematahkan batasan tersebut. Masa sih? Selevel itu. Iya. Sistem ini bukan cuma nebak kata kayak program chat biasa. Mereka beroperasi dengan ngebangun perpustakaan klausul hukum yang udah diuji di ribuan pengadilan. Oke, jadi mereka punya basis data klausul yang udah terbukti kuat gitu ya? Betul. Jadi ketika pengacara internal di sebuah korporasi perlu bikin kontrak kerahasiaan atau perjanjian dengan vendor, mereka nggak perlu mulai dari kertas kosong lagi. Terus mereka ngapain? Cuma masukin syaratnya aja? Persis banget. Mereka cuma masukin parameter transaksinya. Misalnya nih, nilai proyeknya sekian juta dolar, yurisdiksinya ada di Singapura, terus toleransi risikonya rendah. Dan AI-nya langsung bikin kontraknya? Berdasarkan parameter itu, AI bakal menyusun blok-blok klausul modular tadi dan merakit draft kontrak setebal 50 halaman yang sangat presisi, hanya dalam hitungan menit. Hitungan menit untuk 50 halaman, wow. Bahkan data dari analisis industri yang lagi kita bedah ini memperkirakan sampai 40% dari pekerjaan pengacara saat ini yang sifatnya terprediksi itu sepenuhnya udah ada di jalur otomatisasi ini. 40%? Itu angka yang masif. Dengar Anda ngejelasin mekanismenya tadi, saya jadi ngelihat bayangan revolusi manufaktur di awal abad ke-20 loh. Oh, analogi pabrik ya? Gimana tuh? Iya. Coba bayangkan, pabrik mobil tradisional sebelum era modern. Kan ada ratusan pekerja yang berdiri bersebelahan, memukul baja, memasang skrup satu persatu pakai tangan mereka sendiri. Sampai akhirnya lengan-lengan robot hidrolik yang raksasa itu masuk ke jalur perakitan. Nah, persis. Pekerja manual yang memutar obeng itu kan emang tergantikan ya. Tapi pertanyaannya, apakah pabriknya berhenti beroperasi? Tentu nggak dong. Justru produksinya makin kencang. Sama sekali nggak berhenti. Malah mereka memproduksi lebih banyak mobil. Cuma jenis manusia yang mereka butuhkan itu berubah total. Mereka nggak lagi nyari pemutar skrup. Mereka mencari insinyur perangkat lunak yang bisa memprogram robotnya kan? Betul. Insinyur software, desainer aerodinamis yang mikirin bentuk mobilnya, atau analis rantai pasok. Firma hukum ini tampaknya sedang bermetamorfosis menjadi pabrik hukum semacam itu ya. Dan yang sangat memukau di sini adalah fakta bahwa pergeseran nilai pekerja inilah yang jadi poin utamanya. AI itu nggak membunuh esensi dari hukum itu sendiri. Terus apa yang berubah? AI hanya menggeser siapa yang dibayar mahal di dalam ekosistem tersebut. Nilai ekonomi berpindah dari mereka yang bertindak sebagai pemroses informasi ke mereka yang bertindak sebagai pembuat keputusan strategis di atas informasi tersebut. Jadi yang dibayar mahal itu yang mikir strateginya ya, bukan yang nyusun datanya. Benar. Di sisi lain, ada dampak turunan yang menarik banget dari efisiensi radikal ini, yaitu pemangkasan biaya yang ekstrim. Uji tuntas yang tadinya butuh biaya 300 ribu dolar, sekarang bisa beres cuma dengan 30 ribu dolar. Wah, turunnya drastis banget. 10%-nya doang dong. Makanya, konsekuensi logisnya, kita mulai melihat semacam demokratisasi hukum. Bisnis skala menengah yang tadinya nggak berani melakukan merger karena takut sama biaya legal yang mencekik, sekarang bisa mengeksekusi strategi agresif karena layanannya jadi jauh lebih terjangkau. Oke. Gagasan tentang demokratisasi akses hukum itu memang terdengar sangat menarik ya. Tapi mari kita kritisi ini sebentar. Silakan, pasti ada celahnya. Kalau kita menyerahkan logika hukum yang pada akhirnya akan memengaruhi nasib bisnis dan manusia ya, kepada algoritma yang memproses jutaan dokumen semalaman, kita ini kan bicara tentang sistem komputer. Gimana kalau mesin pencari preseden hukum atau perakit kontrak ini mengambil keputusan berdasarkan data yang salah? Nah, kekhawatiran itu justru menyentuh jantung dari kelemahan sistem ini. Ada risiko fatal yang sering banget disebut garbage in, garbage out. Ya, masuk sampah, keluar sampah. Asis. Algoritma ini dilatih menggunakan ribuan atau bahkan jutaan putusan pengadilan dan kontrak dari masa lalu, kan? Masalahnya, sejarah hukum kita itu nggak bersih. Ah, iya. Banyak sejarah kelam di hukum. Betul. Kalau data historis tersebut mengandung keputusan-keputusan yang secara implisit itu bias, nggak setara, atau cacat secara logika, AI akan menyerap pola tersebut dan memperlakukannya sebagai semacam kebenaran matematis. Itu bahaya banget sih. Dia menganggap bias itu sebagai fakta. Sangat bahaya. Selain itu, banyak dari algoritma prediktif ini beroperasi sebagai kotak hitam atau black box. Maksudnya kotak hitam gimana? Nggak transparan. Iya. Jadi ketika AI merekomendasikan untuk menolak sebuah klausul kontrak tertentu misalnya, seringkali bahkan si pembuat algoritmanya sendiri nggak bisa menjelaskan langkah demi langkah kenapa kesimpulan itu yang diambil. Pembuatnya sendiri nggak ngerti kenapa mesinnya ngambil keputusan itu. Seringkali begitu, karena jaringannya terlalu kompleks. Jadi kalau sebuah firma hukum menelan rekomendasi ini mentah-mentah tanpa filter pemikiran kritis, ya mereka pada dasarnya melepaskan tanggung jawab fundamental profesi mereka. Wah, ini mengkhawatirkan ya, karena efisiensi bisa dengan mudah menyembunyikan inkompetensi. Nah, jadi apa makna dari semua ini buat karir seorang profesional? Kalau mesin-mesin ini mengambil alih peran buruh perakitan, apa dampaknya terhadap mereka yang baru aja memulai karir? Dampaknya, tangga karir linier yang selama ini jadi kebanggaan profesi hukum itu perlahan hancur. Hancur. Boleh dijelaskan lebih detail? Secara historis, model firma hukum itu kan simpel banget ya. Anda merekrut puluhan lulusan baru yang cerdas, ngasih mereka pekerjaan teknis, kayak baca dokumen berjam-jam, dan menagihkan waktu mereka ke klien dengan harga tinggi. Sistem leverage kan? Betul, selisih keuntungannya mengalir ke atas, ke para mitra. Tapi survei dari industri yang kita kaji menunjukkan angka yang brutal banget. Proporsi pekerjaan untuk asosiasi junior di firma besar itu anjlok drastis. Dari sekitar 40% di tahun 2010 menjadi cuma 25% di tahun 2025. Wow, turunnya jauh sekali. Model piramida tradisional di mana Anda menumpuk junior di bagian bawah, itu udah nggak masuk akal secara finansial lagi. Kalau bagian bawah piramidanya terpotong, kan banyak yang hilang tuh. Lalu struktur organisasinya bakal berevolusi jadi kayak apa dong? Akan terjadi polarisasi yang sangat tajam, semacam efek barbel. Efek barbel, maksudnya berat di ujung-ujungnya aja? Iya, persis. Di satu ujung, pasar akan didominasi sama firma-firma butik kelas atas. Ukuran mereka jauh lebih ramping, mungkin nggak punya banyak pengacara junior. Tapi mereka menangani transaksi yang begitu kompleks sampai klien bersedia bayar mahal banget untuk kecerdasan manusia. Terus di ujung yang satu lagi? Di ujung lainnya, kita bakal ngelihat raksasa-raksasa platform layanan hukum berbiaya rendah. Mereka memproses kontrak massal, pendaftaran paten standar dengan volume yang luar biasa besar, margin keuntungan yang super tipis, dan hampir sepenuhnya digerakkan oleh otomatisasi. Berarti pengacara generalis yang ada di tengah-tengah ini, yang dulunya hidup nyaman dengan kerjaan rutin, nasibnya gimana? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, akan terjadi kesenjangan skill masif. Ruang untuk generalis kelas menengah ini perlahan menghilang. Tunggu sebentar. Ada satu paradoks besar nih di sini, kalau dipikir-pikir ya. Gimana tuh paradoksnya? Kalau AI dan otomatisasi merampas semua pekerjaan teknis tingkat dasar, padahal pekerjaan dasar ini kan secara historis adalah ruang latihan, jam terbang, buat para junior untuk jadi ahli. Ah, saya tahu arahnya. Iya kan? Gimana caranya seorang pemula bisa berlatih jadi hebat kalau nggak ada ruang latihan di bawah? Kalau semua tugas baca kontrak dan riset dikerjain mesin, bukankah ini berarti masa depan profesi hukum cuma bakal diisi sama kelompok elit aja yang punya akses ke pelatihan mahal? Itu poin yang sangat tajam. Dan faktanya, ini adalah ancaman eksistensial terbesar bagi industri berbasis pengetahuan saat ini. Gimana cara Anda mentransfer kebijaksanaan ke generasi baru? Kalau tugas teknis pembangun kebijaksanaan itu udah dihilangkan. Ya, dari mana asal-usul keahliannya nanti? Makanya beberapa pemikir di materi yang kita bedah ini mulai mengajukan solusi menarik. Kalau rute magang tradisional udah mati, industri mungkin harus ngebangun semacam simulator penerbangan untuk para profesional muda. Simulator penerbangan untuk pengacara? Wah, tolong elaborasi konsep ini dong, ini menarik banget. Coba bayangkan, seorang pilot komersial. Kita kan nggak mungkin mengizinkan pilot pemula belajar nerbangin Boeing 747 sambil bawa ratusan penumpang nyata, kan? Ya pasti enggak lah, risikonya nyawa. Nah, mereka menghabiskan ribuan jam di simulator dulu, menghadapi badai buatan, menanganin kerusakan mesin secara virtual. Firma hukum mungkin harus mengadopsi konsep ini. Jadi mereka latihannya pakai AI gitu? Apalagi sekarang klien menolak bayar untuk jam terbang junior, firma harus merancang lingkungan simulasi ini. Pengacara muda ini disuruh berdebat, menyusun kontrak, dan berhadapan dengan algoritma AI yang memang dilatih untuk jadi negosiator pihak lawan yang agresif. Oh, wow. Itu berarti firma hukum harus memindahkan biaya pelatihan junior yang tadinya dibebankan ke klien lewat tagihan menjadi murni biaya research and development internal perusahaan dong. Ini mengubah kalkulasi finansial mereka secara total loh. Dan ada risiko tersembunyi yang lebih besar dari sekedar pergeseran biaya ini. Apa tuh risikonya? Kalau biaya melatih manusia dari nol itu jadi mahal banget karena firma harus nanggung sendiri, mereka otomatis cuma bakal merekrut sedikit orang, sangat sedikit. Ah, seleksinya jadi super ketat. Sangat ketat. Dan siapa yang bakal mereka pilih? Kemungkinan besar ya cuma segelintir lulusan dari institusi super elit yang dari awal udah punya jejaring kuat atau privilege. Analisis industri kita memberi peringatan tajam soal ini. Kalau rekrutmen menyempit, profesi ini bakal kehilangan keragaman perspektif. Padahal keragaman perspektif itu penting banget kan? Sangat penting. Untuk merancang arsitektur kesepakatan global yang kompleks, Anda butuh manusia dari berbagai latar belakang pemikiran. Kalau semua ahli strategi masa depan cuma dicetak dari satu pabrik yang seragam, ya kualitas strateginya bakal sangat kerdil. Betul. Itu sebuah teka-teki yang harus cepat dipecahkan ya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Mari kita lihat mereka yang berhasil melewati saringan yang super ketat ini. Mereka yang ada di puncak piramida baru ya. Tepat. Ketika sisa-sisa pekerjaan teknis udah diserahkan ke algoritma, siapa sih manusia yang bisa bertahan di puncak ini? Teks analisis kita kan menyebut mereka berevolusi dari sekedar pengacara menjadi seorang legal strategist. Secara konseptual, bedanya apa sih sama pengacara biasa? Perbedaannya itu terletak pada mentalitas dan orientasi hasilnya. Pengacara tradisional itu seringkali bertindak sebagai penjaga gerbang, kepatuhan. Penjaga gerbang? Maksudnya ngasih tahu apa yang nggak boleh gitu? Betul. Saat seorang CEO datang bawa ide bisnis baru, otak pengacara tradisional itu langsung memprosesnya dengan pertanyaan, aturan apa yang membatasi ide ini? Mereka bermain aman di area mitigasi resiko. Oke, lalu kalau legal strategist? Sebaliknya, seorang legal strategist itu beroperasi sebagai arsitek. Pertanyaan utama mereka bukan soal batasan, tapi berdasarkan lanskap regulasi yang terus bergerak ini, instrumen hukum apa yang bisa saya temukan atau bahkan ciptakan untuk merealisasikan visi bisnis ini secara legal? Wah, pergeseran sudut pandang yang luar biasa ya. Mereka melihat hukum bukan sekedar jaring pengaman, tapi sebagai senjata kompetitif. Tepat sekali. Senjata untuk menang di pasar. Menarik. Dari penjaga gerbang menjadi arsitek. Dan untuk bisa berada di posisi arsitek ini, materi analisis kita merumuskan ada 3 kompetensi inti yang setidaknya untuk saat ini ya, itu kebal dari penetrasi algoritma. Apa aja ketiga pilar itu? Pilar pertama itu adalah judgment atau kemampuan penilaian situasional. Penilaian situasional? Kenapa AI nggak bisa ngelakuin ini? Gini, mesin mungkin bisa menghitung secara matematis kalau ada celah hukum. Dan dia bilang, oh, ada peluang 90% kita bisa memenangkan klien di pengadilan. Oke, kalkulasi probabilitas murni ya? Iya. Tapi mesin nggak punya radar sosial, dia nggak bisa duduk di ruang rapat ngebaca gestur para eksekutif atau menyimpulkan hal-hal sensitif. Misalnya dia nggak bisa mikir, kalau kita eksploitasi celah hukum ini hari ini, kita memang menang di atas kertas. Tapi reputasi merek klien kita bakal hancur lebur di mata publik besok pagi, dan investor bakal kabur. Ah, masuk akal. Karena penilaian soal konsekuensi reputasi dan empati strategis kayak gitu nggak bisa dikodekan ke dalam algoritma ya? Betul. Penilaian reputasi itu butuh empati tingkat tinggi. Karena itu butuh pemahaman atas sifat manusia, bukan cuma sekedar logika aturan. Oke, itu yang pertama. Lalu apa pilar keduanya? Pilar kedua adalah kreativitas. Khususnya kreativitas dalam menciptakan preseden. Menciptakan preseden. Tapi AI kan sekarang juga udah generatif, bisa bikin sesuatu yang baru. AI yang kita kenal sekarang ini emang generatif, tapi dia bekerja berdasarkan pola dari masa lalu. AI itu ahli melakukan interpolasi dan merangkum apa yang sudah ada. Oh, jadi dia cuma meramu ulang masa lalu dong? Benar. Nah, ketika terjadi guncangan yang benar-benar baru, mesin bakal jalan buntu. Ingat awal pandemi kemarin? Krisis rantai pasok global. Nggak ada satupun klausul kontrak di masa lalu yang memprediksi kalau seluruh pelabuhan di dunia bakal berhenti beroperasi berbulan-bulan. Wah, iya juga ya. Itu kan kejadian yang unprecedented. Belum pernah terjadi sebelumnya. Betul, disinilah legal strategies masuk. Mereka menggunakan imajinasi mereka untuk ngebedah struktur keuangan dan hukum yang ada, terus meracik solusi restrukturisasi darurat yang belum pernah ada presidennya sama sekali. Jadi prinsipnya, mesin mencari presiden, tapi manusia yang menciptakannya. Sangat tepat. Manusia menciptakan masa depan, mesin mendaur ulang masa lalu. Luar biasa. Dan yang ketiga apa? Pilar terakhirnya? Yang ketiga adalah kemampuan navigasi kompleksitas lintas disiplin. Kompleksitas lintas disiplin. Berarti nggak cuma ngerti hukum aja ya? Jelas nggak. Dunia sekarang kan nggak bergerak dalam kotak-kotak yang rapi. Masalah klien masa kini tuh biasanya bukan murni masalah hukum aja. Itu bisa jadi masalah teknologi yang bercampur dengan kebingungan finansial dan dibumbui ketegangan geopolitik. Terus legal strategist harus ngerti itu semua? Mereka harus jadi profesional dengan konsep T-shape. Coba bayangkan huruf T kapital. Oke, ada garis vertikal dan horizontal. Betul. Mereka punya garis vertikal yang sangat dalam di bidang spesialisasi hukum, tapi mereka juga punya garis horizontal yang merentang luas mencakup pemahaman soal data finansial, keamanan cyber, sampai dinamika politik. Oh, supaya mereka bisa menggabungkan semuanya. Ya, mereka itu bertindak sebagai integrator, yang menerjemahkan berbagai bahasa keahlian beda-beda ini jadi satu strategi utuh buat klien. Dengar Anda ngerangkai tiga kompetensi tadi, judgment, kreativitas, sama lintas disiplin. Saya jadi teringat sama transformasi di dunia kedokteran loh. Gimana analoginya kalau di dunia medis? Dulu ya, dokter itu kan ibaratnya pekerja teknis tunggal. Mereka yang ambil darah pasien sendiri, terus mereka lihat sendiri di bawah mikroskop, mencampur obatnya di apotek, sampai mendiagnosis. Iya, zaman dulu dokter ngelakuin setiap tahapan dari A sampai Z ya. Benar, tapi coba kita lihat sekarang. Mesin pengambil sampel, lab otomatis yang super canggih, terus CT scan yang pakai AI. Itu semua kan yang ngelakuin pengumpulan dan ekstraksi data teknis. Tapi, apakah dokternya jadi nggak relevan? Tentu enggak. Malah mereka jadi lebih fokus. Betul. Dokter spesialis modern ini kan cuma duduk di ruangannya, ngelihat ribuan titik data dari mesin, terus menggabungkannya sama konteks riwayat hidup pasien yang jelas gak diketahui sama mesin. Barulah dia merancang strategi penyembuhan. Analogi yang brilian. Itu menangkap esensinya dengan sangat pas. Legal strategist ini ya wujud dari dokter spesialis tadi. Mereka berhenti buang-buang waktu buat ngebedah dokumen di laboratorium hukum dan mulai fokus mendiagnosis strategi bisnis. Menarik banget. Pertanyaan penting dan memicu efek domino masif. Efek domino apa tuh? Terhadap model bisnisnya. Spesifiknya, cara mereka dibayar. Selama lebih dari setengah abad, firma hukum itu mendewakan sistem billable hour atau penagihan berdasarkan jam kerja. Oh iya, hitungan argonya per jam. Yang mana itu secara mendasar adalah sistem yang justru menghukum efisiensi, kan? Persis. Logikanya gini, kalau sebuah tugas bisa beres dalam 2 jam pakai algoritma, firma hukum malah kehilangan pendapatan ratusan jam kalau mereka nggak nyari cara lain buat nagih tagihannya. Betul banget. Makanya kita mulai melihat matinya era tagihan per jam ini, digantikan sama yang namanya value-based pricing, atau harga berbasis nilai. Konsepnya gimana tuh value-based pricing di dunia hukum? Panggil teknisi ahli. Oke, teknisinya datang. Dia datang. Periksa sistem cuma 3 menit, masukin satu baris kode, cetek, dan server langsung nyala lagi. Wah, cepet banget. Pertanyaannya, apakah Anda membayar dia cuma untuk 3 menit waktunya? Oh, tentu gak. Saya bayar mahal buat ekspertisnya, kan? Bener. Anda bayar harga premium, yang mahal banget. Karena dia tahu persis kode apa yang harus diketik supaya perusahaan Anda nggak bangkrut. Nah, inilah masa depan profesi hukum. Klien itu bayar untuk kedalaman solusi strategis, perlindungan resiko, dan hasil akhir. Bukan buat seberapa lama pengacaranya duduk ngetik di depan komputer. Masuk akal. Itu sangat menyelaraskan kepentingan semua pihak ya. Kliennya dapat solusi jauh lebih cepat. Dan pengacara ahli dibayar sesuai dampak nyata yang mereka berikan. Iya, transisinya menguntungkan bagi yang siap beradaptasi. Sungguh sebuah perombakan ulang yang luar biasa sih ini. mulai dari sifat pekerjaannya, cara generasi mudanya dilatih, sampai keurusan gimana uang berpindah tangan. Oke, mari kita rangkum perjalanan eksplorasi kita hari ini. Silakan. Dari berbagai lapisan analisis yang udah kita bedah ya, pesannya tuh jernih banget. Aristokrasi knowledge worker di abad ke-21 itu nggak akan punah tergilas teknologi, tapi mereka berevolusi. Betul, evolusi adalah kuncinya. Kemampuan cuma menghafal aturan itu udah jadi komoditas murah yang gampang dieksekusi mesin mana aja. Nilai tertinggi sekarang justru disematkan pada manusia-manusia yang bisa bertindak sebagai integrator di tengah kekacauan, mereka yang menggabungkan insting, empati, dan kreativitas yang tidak terjangkau sama algoritma. Itu poin yang sangat krusial untuk diingat. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi personal ya, buat Anda yang lagi mendengarkan. Terlepas dari Anda itu ada di bidang perbankan, kayak periklanan, arsitektur, atau teknologi, coba tanyakan pertanyaan tajam ini ke diri Anda sendiri. Apakah saat ini Anda menghabiskan sebagian besar hari sebagai seorang teknisi yang sekedar menjalankan instruksi standar operasi? Atau jangan-jangan Anda udah mulai bertransformasi? Nah, itu. Ataukah Anda sudah mulai mengambil peran sebagai seorang arsitek yang merancang strategi di atas kerumitan yang ada? Karena kalau pekerjaan Anda cuma sebatas soal kepatuhan dan rutinitas teknis, kecerdasan buatan itu udah siap banget buat mengambil alih posisi Anda. Realita yang keras, tapi memang begitu keadaannya sekarang. Sebelum kita benar-benar menutup eksplorasi mendalam kali ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Ada sebuah implikasi senyap dari semua pergeseran ini. Implikasi seperti apa tuh? Gini, kalau tren ini berlanjut, ya, di mana akses hukum dasar itu jadi sangat murah, efisien, dan dikendalikan oleh AI. Karena demokratisasi hukum tadi kan? Iya. Tapi di sisi lain, strategi tingkat tinggi yang penuh empati, imajinasi, dan kemampuan memutarbalikkan regulasi, itu malah menjadi wilayah eksklusif dari segelintir legal strategist yang biayanya selangit. Ah, saya paham arah pikiran Anda. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini sebenarnya sedang melangkah menuju semacam sistem keadilan dua kelas? Itu pertanyaan yang lumayan bikin merinding sih. Benar kan? Di mana korporasi raksasa dan orang super kaya akan terus dapat pendampingan hukum yang punya jiwa, empati, kreativitas dari manusia-manusia brilian ini. Sementara itu, untuk masyarakat biasa, nasib keadilan mereka mungkin pada akhirnya cuma diukur dan diputuskan oleh kalkulasi dingin dari sebuah algoritma robotik. Di mana empati manusia berubah jadi komoditas mewah. Tepat. Apakah pada akhirnya keadilan dan empati itu akan berhenti jadi hak universal dan cuma berubah jadi barang mewah komersial bagi mereka yang mampu membayarnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sebuah penutup yang sangat memprovokasi pikiran. Terima kasih telah bergabung membedah materi ini hari ini dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.